nukur imut. Paman tetaran pakusut, majar teh siun karicut. Umur dua-dua lanjut, carogean tacan kaemut. Gagak boko bujang urang cimareme, dede muhede dedek sampe rupa hade. Santri medok ahli waris bandar kere, pacaran gaya mulus nantar di bersih disingkat muntaper. Muntaper 7 tahun nunggal minggu apel, 7 tahun dede asih nyantai. Tos rengse kalayan tos boga gawe. Lamun kabe bujang jeng mojang, bobogohanana model kieu. Meren moal ayanu abortus, maehan budak bati purunyur. Boga ka boga bujang urang cimar.